ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، berkata الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن عقوباتها أنها تعمي بصيرة القلب وتطمس نوره وتسد طرق العلم وتهجب موارد الهداية. Di antara pengaruh efek dari dosa dan kemaksiatan, akibat jeleknya adalah kemaksiatan itu akan membutakan basiratul qalb, penglihatan hati. Kemudian akan menghilangkan cahaya yang ada di dalam hati. Kemudian akan menutup jalannya ilmu pada dirinya. Kemudian akan menghalangi jalan-jalan hidayah. Ini sangat banyak. Akibat dosa dan kemaksiatan sangat banyak akibatnya, selain dari apa yang sudah kita sebutkan. Satu pasal ini saja, satu pasal ini saja Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah menyebutkan mematikan, membutakan pandangan hati, mematikan cahaya hati, menutup jalan ilmu dan menutup jalan-jalan hidayah. Ini dalam pasal ini saja, selain dari yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita bahas, yang sudah kita baca. Berkata Imam Malik rahimahullah kepada seorang imam muridnya, yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Seorang imam berkata kepada al-imam juga, tetapi yang satu gurunya, yang satu adalah muridnya. Kedua-duanya imam ahlus sunnah wal jamaah. Kedua-duanya adalah imam salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Lama jama'a bi wara tilkal makhail inni arallah ta'ala qad alqa alayka nuran ولا تطفئه بظلمة المعصية. Wahai Syafi'i, ya kata Imam Malik, sungguhnya aku melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan cahaya kepada dirimu. Ini terlihat seorang alim ulama melihat cahaya-cahaya ilmu itu ada. Karena terasa, terlihat, nampak cahayanya terlihat. Seorang guru, seorang alim melihat muridnya siapa yang memiliki cahaya tersebut, artinya tentunya min ghair ghulu, tanpa ada ghulu, tapi memang terasa dan terlihat cahaya itu ada, istiqomah, cahaya ilmu, cahaya di atas hidayah, istiqomah di atas sunnah, nampak dan terlihat. Sehingga tidak heran Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah, sungguhnya aku telah melihat bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan cahaya kepada kamu. Cahaya ilmu, cahaya hidayah, cahaya di atas sunnah, cahaya sebagai orang-orang yang memiliki ilmu dan keistimewaan, ada ciri dan tandanya. Oleh karena itu kata Imam Malik rahimahullah, fala tudfi'hu bidhulmatil ma'siyah, janganlah kamu mematikannya dengan kegelapan maksiat. Jangan kamu matikannya dengan kegelapan maksiat. Artinya cahaya ilmu, cahaya ketaatan terlihat dan nampak. Cahaya itu akan padam, bahkan mati dengan kemaksiatan, tentunya bertingkat-tingkat. Wala yazalu hadha an-nur yud'ifu wa yadhmahil, akan senantiasa cahaya ini melemah, bertingkat-tingkat tentunya. Melemah, melemah, melemah sampai hilang cahaya tersebut pada diri seseorang. Tergantung keistiqomahan orang tersebut, tergantung kekuatannya dia kepada Allah, tawakal dia kepada Allah. Keikhlasannya pun demikian. Tergantung masing-masing ada tingkatan-tingkatannya. Semakin melemah dan melemah dan melemah, maka akan semakin hilang cahaya tersebut pada diri seseorang. Wa dhalamul ma'siyah yaqawi hatta yasir al-qalb fi mithl al-layl al-bahim. Sedangkan kegelapan maksiat akan semakin menguat dan menguat dan menguat pada jiwa seseorang, pada hati seseorang. Semakin gelap dan semakin gelap, seperti gelapnya malam yang sangat gelap gulita. Fakam min muhlikin yaskutu fihi wa huwa la yubsiruh. Berapa banyak dari manusia yang celaka, yang binasa, yang hancur, yang tergelincir, yang jatuh dalam keadaan dia tidak melihat bahwasanya dirinya sudah jatuh. Padahal sudah jatuh, tidak merasa. Sudah hancur, tidak merasa. Sudah terfitnah, tidak terasa. Waliyadzubillah. Dan lebih menyakitkan lagi ketika seorang hatinya mati, cahayanya mati, tidak merasa mati. Fakam min muhlikin yaskutu fih. Berapa banyak orang yang binasa, hancur, jatuh, binasa dalam keadaan dia tidak merasa, dalam keadaan dia tidak melihatnya. Ini yang celaka. Waliyadzubillah. Dan ini banyak. Seolah-olah merasa benar sendiri, seolah-olah dia merasa benar dan benar dan benar, enggak pernah salah. Di alam dunia ini dia hidup selalu benar. Ini yang celaka dan binasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam khata, wa khairal khata'ina tawabun. Sebab setiap bani Adam ya pasti ada salahnya, tapi dia enggak merasa salah. bahkan merasanya alal haq, di atas haq, merasa. Nah, itu perasaan dia. Nah, padahal sudah jatuh, sudah hancur, sudah binasa, tapi dia tidak bisa melihatnya, bahwasanya dirinya berada dalam jurang kebinasaan, jurang kehancuran. Nah, buta dan tuli, tetapi dia merasa benar dan benar dan benar. Ini yang celaka, waliyadzubillah. Kama kharaja bilail fi tariqi dhat mahalik wa ma'atib fa ya'izzat as-salama wa ya sur'at al-atab. Seperti orang yang buta, tidak melihat, berjalan di malam hari dalam satu perjalanan, satu jalan, yang dalam perjalanan tersebut ada penghalang-penghalang, ada duri, ada binatang buas, kehancuran, kebinasaan. Dia jalan saja karena buta, tidak melihat cahaya. Ia merasa jalannya benar aja, padahal sudah disampaikan, jangan jalan malam hari, kamu kan buta. Siang hari saja harus ada yang nuntun, siang hari saja harus ada yang menggandeng, diarahkan, lebih-lebih di malam hari. Dia paksakan harus berjalan di malam hari dalam keadaan dia buta, padahal di hadapannya banyak sekali halang rintang yang membinasakan, yang menghancurkan dirinya. Tapi dia merasa berjalan saja. Faya izzat as-salamah wa ya sur'at al-atab. Duhai kiranya betapa mulianya orang yang mementingkan keselamatan, yang memilih jalan keselamatan, dan betapa cepatnya kebinasaan dan kehancuran ketika seorang sudah buta dan tuli, merasa benar sendiri, waliyadzubillah, dan merasa selalu benar dan selalu benar. Nah, ini yang berbahaya. Nah, tuma taqwa tilka dzulmah wa tufid min alqalbi ila jawarih fayashil qalb minha sawadun bihasab quwwatiha wa tazayidiha fa idza kana 'inda al-maut dhahara fil barzakh famtala al-qabru dhulmatan kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-qubur mumtali'atun 'ala ahliha dhulmatan wa inna allaha munawwiruha bi salati 'alaihim. Kegelapan itu yang ada pada jiwa seseorang, kegelapan demi kegelapan akan menyebar, akan semakin banyak dan merasuk ke dalam jiwa dan anggota badan. Fayushil qalba min sawad minha sawadun, sehingga jiwa dan hati ini banyak terpenuhi dengan kegelapan dan kegelapan. Dan ini juga bertingkat-tingkat keadaannya, jenisnya, tingkatannya, sesuai dengan kekuatan dan tambahan kegelapan itu. Semakin kuat, maka akan semakin menyebar dan semakin menggelapkan hati dan anggota badannya. Faidha kana 'inda al-maut, maka apabila ketika sakaratul maut, bahkan dia sudah mati dan sudah terpisah dari alam dunia ini, dhaharat fil barzakh, maka akan nampak di alam barzakh, di alam kubur, waliyadzubillah, famtala al-qabru dhulmatan, maka kuburannya semakin gelap dan semakin menyeluruh kegelapannya, waliyadzubillah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil qubur mumtali'atun ala ahliha dhulmatan, sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan, memenuhi kepada penghuninya. Wa innallaha munawwiruha bisalati 'alaihim, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada kuburan ini dengan membacakan shalawat, bersholawat kepadaku, atau bisalati 'alaihim, dengan salatku atas mereka, maksudnya doa. Di mana doa? Nah, baik doa atau amalan-amalan saleh bagi si mayit sangat bermanfaat. Ya, mendoakan kepada si mayit, ya Allah rahmatilah fulan, ya Allah ampunilah fulan. Boleh mendoakan kepada si mayit. Secara umum kaum muslimin bersedekah atas nama fulan, misalkan dia memiliki uang apa adanya, 1.000, 2.000, atau 10.000, dia bersedekah diniatkan untuk si mayit yang sudah meninggal, dia sedekah atas nama fulan, diniatkan atas nama fulan. Boleh yang seperti itu. Ini bisa antum lihat pembahasan itu pada syarah Sunnah Al-Barbahari yang disyarah oleh Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala. Nah, silakan dirujuk pada kalamnya Syaikh Rabi hafizahullah dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, Aunul Bari Syarh Sunnah Al-Barbahari. Nah, artinya amalan-amalan yang maksur, yang ada dalilnya, yang ada hadisnya. Nah, mendoakan kepada si mayit secara umum, bukan tahlilan, bukan. Doa secara umum, ya Allah ampunilah fulan, ya Allah rahmatilah fulan, karena dia dulu telah memberikan jalan sebab saya bisa istiqomah. Ya. Ya Allah rahmatilah fulan, karena dulu saya kelaparan ditraktir sama dia. Ya mungkin dia sedekah atas nama fulan tersebut, mengingat mungkin jasanya, kebaikannya kepada dirinya. Secara umum sedekah atas nama si mayit maka boleh. Nah, terlebih ketika di alam barzakh sudah gelap gulita dan amalan-amalannya pun tidak ada, atau mungkin pas-pasan, atau mungkin minus dari amalan kebaikan, maka akan semakin gelap dan gelap. Maka Rasulullah SAW di sini mengatakan, wa innallaha munawwiruha, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cahaya pada kuburan ini dengan apa? Salati 'alaihim. Bisa maknanya doa, mendoakan kepada mereka, mendoakan atau bersalawat, mendoakan kebaikan pada mereka. Nah, ini kalau seandainya si mayit apa dalam keadaan muslim dari kaum muslimin, secara umum. Faidha kana yaumul ma'ad wa hushira al-ibad alatil wujuha aluwan zahiran yarahu kull ahad, maka apabila nanti pada hari kiamat, maka seluruh hamba-hamba Allah, makhluk, alatil wujuha, wajah-wajah mereka akan tinggi, ditinggikan, nampak, terlihat oleh orang yang lain. Semua orang akan melihatnya. Hatta yasirul wajhu aswad mithal hamhamah, sampai-sampai ada wajah seseorang yang hitam kelam seperti arang. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fayalaha min uqubatin la tuwazinu ladzati dunya bi ajmi'aha min awal ila akhiriha. Betapa mengerikannya suatu siksaan akibat dosa yang tidak tertandingi lagi, yang tidak bisa ditimbang lagi dengan kelezatan dunia dan seluruhnya, dari awal dunia sampai akhir dunia. Yang lezat-lezatnya kalau ditimbang dengan hukuman akhirat, nah, tidak bisa ditimbang lagi. Fakaifa biqasdil abdil munaghas al-munkid al-mut'ab fi zamanin innama huwa sa'atun min hulumin fallahul musta'an. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, siksaan tersebut saja tidak bisa ditimbang dengan kelezatan dunia, dari awal lezatnya dunia sampai akhirnya. Mungkin semasa hidupnya dia selalu selalu senang, happy, senang terus, hatta sampai tuanya, taruhlah dia selalu senang, taruh misalkan, gak ada masalah, tenang, uang ada, ini ada, semua fasilitas ada, taruh misalkan, tapi tetap tidak akan bisa ditimbang, tidak akan sama, tidak akan bisa disamakan dengan kelezatan akhirat. Kalau ujung-ujungnya malah dia tersiksa di akhirat kelak nanti. Waliyazubillah. Lalu bagaimana mungkin akan menimbang seorang hamba, nah, yang dia sudah capek, celaka, atau binasa. Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun. Paling lama hidup di dunia ini apa? Sengsara misalkan. Misalkan dengan kalimat sengsara. Aduh, hidup saya kok susah terus. Ya paling hidupnya susah dan sengsara di dunia ini paling berapa tahun? Paling lama 1000 tahun? Tidak ada manusia yang 1000 tahun kecuali ya. Nah, seperti Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50. Nah, kebanyakan zaman sekarang, akhir zaman ini berapa tahun? 60 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang bonus, ada yang enggak ada bonus. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, fi zamanin innama huwa sa'atun min hulum. Itu waktu yang terbatas seperti mimpi. Waktu yang terbatas seperti mimpi. 20 tahun yang lalu kita ketemu fulan. Loh, ente masih hidup? Iya, masih hidup. Masih sama seperti yang dulu. Ya, cepat. 20 tahun, 30 tahun yang lalu sama. Dia juga. Wajahnya mirip sama. Ya, waktunya juga terbatas. Mau dia bilang, "Aduh, anak sengsara terus," misalkan, atau "saya selalu miskin," misalkan, itu pun terbatas. Ente miskin di alam dunia paling 60 tahun. Daripada miskin nanti celaka, di alam akhirat ribuan tahun bahkan tak terhingga, pilih mana? Innama huwa sa'atun min hulum. Sebentar saja, seperti mimpi, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Tahu-tahu fulan sudah meninggal, fulan sudah meninggal, fulan sudah. Ya, waktu terbatas. Alam dunia ini waktunya terbatas. Kehidupan dunia ini waktunya sudah ada limitnya. Yang fulan mungkin umurnya sekian, fulan umurnya sekian. Hatta misalkan sudah tua pun ya sudah gak bisa apa-apa. Mau jalan sudah sakit-sakitan. Terbatas. Buaya dipikirkan, pilih. Mau sabar sebentar. Sa'atun min hulum, seperti mimpi. Sebentar saja. Baru kemarin ya, ketemu fulan, tahu-tahu udah berjalan lama 20 tahun, 30 tahun baru kelihatan seperti mimpi. Atau umurnya sekian tahun, innama huwa sa'atun min hulum. Sebentar saja hidup di dunia ini, sebentar. Tidak akan selama-lamanya, tidak ada dari makhluk dari zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai sekarang enggak ada yang abadi. Mau cari obat yang abadi pun enggak ada. Yang bikin obatnya juga mati. Bagaimana? Allah musta'an. Dia mau hidup abadi, enggak mungkin. Mau bayar berapa? Yang bikin obatnya aja udah mati, udah meninggal. Bagaimana? Nah, dan tidak mungkin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan al-maut. Artinya hidup kita ini terbatas. Pilih mana kesengsaraan. Taruhlah kalau seandainya sengsara. Kalau seandainya. Itu pun kadang besoknya Allah berikan kelapangan. Kalau dia selalu bertakwa, selalu beriman, selalu mendekatkan diri kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar. Sebaliknya ketika dia menjauh-menjauh, maka akan semakin sempit hidupnya. Sempit hidup pun terbatas. Puluhan tahun, 60 tahun, 80 tahun, sekian tahun. Tidak ada yang sampai ribuan tahun sengsara. Tidak. Kecuali akhirat kelak nanti. Oleh karena itu dipikirkan, dipilih. Mana yang waktu terbatas, sabar sebentar saja. Seperti alam mimpi yang baru kemarin, baru sadar, baru mimpi, udah selesai. Wallahul musta'an. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah. Artinya kita sebagai manusia, orang-orang enam yang beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala, dipikirkan, direnungi, direnungi. Walaupun misalkan kita sakit, taruhlah sakit, baik sakit badan atau yang semisalnya, itu pun sebentar saja. Sabar, tetap bersabar. Dibanding dengan sakitnya akhirat yang berabad-abad, bahkan tak terhingga selama-lamanya, pilih mana yang enam waktunya terbatas atau yang mau yang lama sengsara nanti di akhirat. Ya kita hanya bersabar sebentar saja di alam dunia ini. Nah, wallahul musta'an. Wa qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah min uqubatiha, dan di antara akibat dari dosa dan kemaksiatan yang berikutnya, annaha tusaghiru an-nafs wa tuqmi'uha wa tudassiha wa tuhaqqiruha. Yang namanya dosa dan kemaksiatan akan mengecilkan jiwa, mengkerdilkannya dan mengotorinya dan menghinakan jiwa tersebut. Jiwa akan semakin hina dan hina. Hatta tasira asghar syai wa ahqarah. Sehingga dengan kemaksiatan yang dia lakukan, jiwa ini akan semakin kecil, rendah, kerdil. Wali'adzubillah. Na'udzubillah. Sebaliknya, kama anna ta'ata tunammiha wa tuzakkiha wa tukabbiruha. Hal ini sebagaimana ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembangkan hati seseorang, semakin berkembang, semakin bersih, semakin membesar. Bukan maknanya kiber, bukan. Ini lawan dari kemaksiatan. Karena kemaksiatan, biasanya orang-orang yang sering bermaksiatan, bermaksiat hatinya, jiwanya kerdil, jiwanya mengecil. Tentunya lawannya adalah besar. Lawan dari kotor adalah bersih dan suci. Qala Allah Ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah bagi mereka-mereka orang-orang yang telah mensucikan jiwanya dan telah merugilah bagi mereka-mereka yang sudah menghinakan jiwanya. Wal mana kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qad aflaha man kabbaraha wa a'laha bi ta'atillah wa adharaha. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, telah beruntunglah bagi mereka-mereka yang sudah membesarkan jiwa dirinya, meninggikan jiwanya dengan amalan taat, dengan amalan-amalan ketaatan pada Allah, dan membiasakan dirinya selalu agar selalu taat dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung orang yang seperti ini. Wa qad khasira atau khasara man akhfaha wa aqqaraha wa saghharaha bi ma'siyatillah. Sebaliknya, sungguh telah merugi bagi mereka-mereka yang menyembunyikan jiwanya, menghinakan jiwanya, mengecilkan jiwanya karena dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Jiwa ini akan mengecil dan hina dan rendah, bahkan mengecil disebabkan karena al-ma'asi wa dhunub, kemaksiatan dan dosa. Wa aslu tadsis at-tadsiyah. Wa aslu tadsiyah, asal dari dasah, kalimat wa qad khaba man dasah, tadsiyah maknanya adalah al-ikhfa, menyembunyikannya. Sungguh telah merugi bagi mereka-mereka yang sudah menyembunyikan jiwanya, tidak menampakkan dengan ketaatan. Wa minhu qawlu ta'ala, dari situlah diambil firman juga, dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, am yadussuhu fit turab, apakah dia juga menyembunyikan mayitnya atau bayinya ya ke dalam tanah. Fala asyadussu nafsahu fil ma'siyah, orang yang bermaksiat adalah mereka-mereka yang sudah menyembunyikan jiwanya karena kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yakhfi makanaha, dan menyembunyikan kedudukannya, tempatnya. Yatawara minal khalq min su'in ma ya'ti bih, mundur ke belakang, menyembunyikan dari makhluk karena kemaksiatan dan dosa, karena keburukan dan dosa. Qad inqama'a inda nafsi wa inqama'a inda Allah wa inqama'a inda al-khalq, merasa kerdil, mengecil, hina, rendah terhadap dirinya, di hadapan dirinya, di hadapan Allah, di hadapan seluruh makhluk, menjadi hina dan kerdil, waliyadzubillah. Fata'at wal birru tukabiru nafsa wa tu'izzuha wa tu'aliha. Sebaliknya, bentuk ketaatan pada Allah yang dilakukan oleh seorang hamba dengan ketaatan dan kebaikan, dengan amalan-amalan yang saleh, maka akan membesarkan jiwa, memuliakan jiwanya dan meninggikan jiwanya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatta tasir asyraf syai' wa akbarahu wa azkahu wa ala, sehingga jiwanya menjadi mulia, besar, bersih, suci dan tinggi. Ya, di sisi Allah tentunya. Wa ma'a dzalika fa ya adzallu syai' wa ahqar wa asghar lillah Ta'ala. Padahal di sisi yang lain, ketika dia bermaksiat pada Allah, maka akan semakin hina, rendah dan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bihadzal hasala laha hadzal izz wal syaraf wan namu fama saghara nafs fama saghara nufus mithl ma'siyatillah wama kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mithl ta'atillah. Sehingga dengan kehinaan ini, ya, jiwa seseorang yang tadinya hina, rendah, kecil, maka akan semakin mulia, makin bersih dan semakin berkembang, semakin tinggi ketika mengamalkan ketaatan. Ketika jiwa tersebut melakukan kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin kecil dan kerdil. Nah, tidak ada suatu yang bisa mengobatinya, membesarkannya dan memuliakan jiwa seseorang melainkan dengan ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amalan-amalan ta'ah, amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang bir, yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah wa faham as-salaf, pemahaman salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Fallahul musta'an wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.